jika kata tak lagi bermakna, lebih baik diam saja. Jika langkah tak lagi bermakna, langkahmu tak terjang saja. Samudra terbesar, melayang. bagaimana bisa dianggap diam sedang kita berdua.